Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, kita telah memasuki pembahasan ta'riful iman, tentang definisi keimanan. Disebutkan di halaman ke-117, al-martabatu tsaniyah al-iman, bahwa tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan agama Allah Jalla wa'ala adalah al-iman. Setelah kita tahu tingkatan yang pertama al-Islam, tingkatan berikutnya al-iman, sesuai dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Maka muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang pertama tentang ta'riful iman, tentang apa itu definisi keimanan. Kemudian setelahnya akan memasuki arkanul iman, apa saja rukun-rukun iman yang ada. Dan kemudian bagian yang ketiga, pada kedudukan yang kedua ini, adalah tentang dalil-dalil rukun iman yang enam. Tentang definisi keimanan sudah kita bahas, maupun dari sisi asyara', dari sisi istilah, definisi yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa definisi iman menurut Ahlus Sunnah? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan yang dilakukan oleh lisan, terucap dua kalimat syahadah, terucap padanya apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi. Dan bukan hanya itu, maka harus didukung adanya i'tiqad, keyakinan bil qalb, keyakinan hati. Tidak cukup secara lisan, tetapi iman itu juga teryakini di dalam hatinya. Menghujam di dalam sanubarinya, di dalam hatinya, dia memang meyakini apa yang telah dia ikrarkan melalui lisannya. Dan kemudian iman itu adalah amalun bil jawarih, amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tidak cukup ikrar ucapan dengan lisan saja, tidak cukup pula keyakinan dengan hati, tetapi ditunjang dengan melakukan aktivitas melalui gerakan atau anggota tubuh kita untuk membuktikan apa yang dia ucapkan dan apa yang telah dia yakini di dalam hatinya. Maka perlu adanya pembuktian dengan amalun bil jawarih. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu adalah bertambah, tidak menetap stabil begitu saja, tetapi iman itu bisa bertambah. Bertambahnya dengan at-ta'ah, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang juga. Ada sebab-sebabnya yang bisa menurunkan keimanan, wal'iyadu billah. Maka diantara sebabnya adalah al-ma'siyah, adalah dengan adanya maksiat, adanya dosa, sehingga turunlah keimanan. Nah, mudah-mudahan definisi ini selalu diingat dengan baik, bahwa al-iman qaulun bil lisan wa'tiqadun bil qalbi wa'amalun bil jawarih yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Naam. Itu sudah tertera di halaman 117 di tengah, bagian tengah halaman. Sehingga antum perlu tandai. Ketika nantinya antum merojaah, tidak mencari-cari lagi. Naam. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah. Nah, maka untuk kajian kedepannya, jika ditanya apa itu iman secara istilah, maka antum sudah semakin mantap untuk menjawabnya. Kita lanjutkan, kita telah sampai pada kajian yang lalu di halaman ke-118 awal. Dibuka halaman yang telah diisyaratkan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan wal-imanu lahu arkanun walahu syu'abun. Halaman yang telah disebutkan paling atas, kata beliau, al-iman, bahwa iman itu lahu arkan, punya rukun-rukun. Walahu syu'abun, dan punya syu'ab. Syu'ab sebagai kata jamak, bentuk tunggalnya adalah syu'batun. Bentuk mufradnya adalah syu'bah. Maka jamaknya syu'ab. Al-iman lahu arkan walahu syu'ab. Iman itu punya bagian-bagiannya. Di sana ada bagian yang namanya arkan, rukun, dan di sana ada bagian yang namanya syu'ab, cabang. Ada pokoknya, ada cabangnya. Wa qad bayyanaha. Itu ada kata bayyana. Antum berikan tasdid, tanda tasdid di atas ya, bayyana. Kenapa perlu ditegaskan? Khawatirnya dibaca sukun, baina. Naam. Hurufnya sama. Naam. Ba, ya, dan nun. Maka dengan ditambahkan tasdid untuk memudahkan dan semakin memahamkan bahwa di situ bukan baina tetapi bayyana. Wa qad bayyanahu bayyanahan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bayyana, beliau telah menjelaskannya, menjelaskan tentang iman, fi haditsain, pada dua hadis. Di dalam dua hadis, enam dari dua sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, dua hadith yang dimaksud, yang pertama adalah hadith Jibril dan yang kedua hadith Ibnu Umar. Nah, bunyal Islamu ala khamsin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan itu. Bayyana, ketemu lagi dengan kata bayyana. Bayyana arkanal iman. Beliau telah jelaskan rukun-rukun iman itu fi hadithi Jibril, pada hadith Jibril. Kita semua telah masyhur, telah ma'ruf tentang hadith itu. Bukankah di sana dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang apa itu iman. Beliau telah jelaskan rukun iman pada hadith Jibril, wabayyana syu'abil iman, sedangkan beliau telah jelaskan cabang-cabang iman itu, fi hadithin, pada suatu hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana disyaratkan pada footnote di bawah hadith Muslim pada urutan ke-161. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu, kata beliau, bid'un. Bid'un itu sekian. Penjelasan nanti akan disebutkan setelah ini. Mana bid'un? Untuk sementara diartikan sekian. Wasab'un dan 70. Berarti 70 sekian. Naam. Al-imanu bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Al-imanu bid'un wasab'una syu'bah. Hadith ini adalah hadith yang sahih. Wahada ya'ti insya'Allah. Kata Syekh Al-Fauzan, dan tentang ini akan datang penjelasannya berikut insya'Allah. Nah, yang jelas telah kita fahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan tentang rukun iman dalam hadis Jibril, sedangkan beliau telah jelaskan cabang-cabang keimanan pada satu hadis yang baru saja kita ketahui bersama. Bisa dipahami? Naam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Selanjutnya kata beliau, al-imanu wal Islam, dan iman dan juga Islam, idza dzukira jami'an, jika keduanya disebutkan bersamaan. Di situ ada kata dzukira, ro-nya setelahnya ada fathah, berarti dua. Dua perkara, jika dua perkara itu disebutkan, maksudnya dua perkara tadi kembali kepada kata sebelumnya, yaitu iman dan Islam. Bahwa iman dan Islam jika disebutkan bersama-sama dalam konteks kalimat yang satu, di sana disebutkan iman, di sana juga disebutkan Islam, sara li kulli wahid makna, maka pada setiap masing-masingnya itu makna, punya arti. Jika disebutkan secara bersamaan dua itu, maka masing-masingnya punya makna sendiri-sendiri. Iman itu ini, Islam itu adalah ini. Wa idza dzukira minhuma, ini dzukiranya setelah ro tidak pakai fathah, berarti cuma satu. Wa idza dzukira minhuma Dan jika disebutkan dari keduanya wahidun faqat, satu saja, atau bahasa ringkasnya, jika disebutkan salah satu saja dari keduanya, mungkin iman itu sendiri, dalam konteks yang lain Islam sendiri, maka bagaimana yang terjadi? Dakhalal akhar, maka akan masuk pada yang lainnya. Ketika Islam disebutkan sendiri, maka sudah termasuk padanya keimanan. Jika disebutkan keimanan secara tersendiri, maka sudah barang tentu Islam sudah masuk padanya. Begitu yang dimaksud. Apabila disebutkan salah satunya saja dalam satu konteks kalimat, maka sudah memasuki kedua-duanya. Fa'idha dzukira, nah, roknya panjang, berarti dua. Wa'idha dzukira jami'an, maka kalau disebutkan keduanya secara bersama, fussirul Islam, maka ditafsirkan Islam itu bil a'malidz dzahirah, dengan a'mal. A'mal itu jamaknya amal. Dengan amalan-amalan yang zahirah, amalan yang tampak. Islam itu ditafsirkan dengan amalan-amalan yang zahir, yang tampak. Apa saja amalan yang tampak? Wahiya arkanul khamsah, yaitu rukun-rukun Islam yang lima. Bukankah rukun Islam yang lima itu a'malun zahirah? Dua kalimat syahadat, berucap, mengucapkan, maka pakai lisan. Lisan itu tertampak, terdengar, terlihat. Rukun yang kedua mendirikan sholat. Sholat itu tampak gerakannya dan sebagainya. Kemudian zakat, bayar zakat juga tampak. Demikian pula puasa, tampak. Kemudian yang kelima adalah amalan haji. Lebih tampak lagi, perangkat, kemudian di sana menjalankan manasik, umrah dan hajinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka kalau disebutkan keduanya, maka Islam ditafsirkan secara tersendiri. Apa penafsirannya? A'mal zahirah, amalan-amalan yang tampak. Apa amalan yang tampak itu? Arkanul Islam al-khamsah, rukun-rukun Islam yang lima. Wa fussirul iman, sedangkan iman ditafsirkan bil a'malil batinah, dengan amalan-amalan batin, batin yang tidak tampak, tersembunyi, tersimpan. Kita buktikan saja rukun iman yang pertama sampai keenam, iman kepada Allah. Zahir apa batinah? Batinah tidak tampak. Orang beriman tidak tampak sama yang lainnya. Nah, demikian pula iman kepada malaikatnya, wa malaikatihi wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Semua itu kaitannya dengan batin. Sehingga dengan itu iman ditafsirkan dengan a'malun batinah, amalan-amalan yang batin. Wahiya al-arkanus sittah, yaitu rukun-rukun yang sittah, yang enam. Bisa difahami? Nah, jika keduanya tersebut bersamaan, ada disebutkan Islam dan juga ada disebutkan iman juga, maka Islam mempunyai arti tersendiri, kemudian iman pun juga demikian. Islam adalah amalan-amalan yang zahir, sedangkan iman adalah amalan-amalan yang batin. yaitu al-arkanus sittah, rukun-rukun yang enam, wa mahalluha al-qalbu, yang mana tempatnya, mahalnya itu adalah di dalam hati. Wa mahalluha, tempatnya rukun tadi adalah di dalam hati. Wala budda min ijtima'iha. La budda itu satu kata, diartikan dan seharusnya atau mesti, artinya tidak boleh tidak. La budda min ijtima'iha, dan harus untuk tergabung. Fil muslim, pada diri atau jiwa seorang muslim, keduanya itu. Nah, terkait dengan iman, maka mengharuskan terkumpulnya seluruh rukun-rukun Islam tadi pada diri seorang muslim. La budda an yakuna musliman mu'mina. Kita ketemu lagi dengan kata la budda, mengharuskan, harus baginya untuk menjadi seorang muslim mukmina, muslim yang beriman, karena dia sudah menggabungkan antara amalan-amalan yang zahir dan juga amalan-amalan yang batin, maka sudah semestinya dia menjadi musliman mukmina. Yuqimu arkanal Islam, dia telah menegakkan rukun-rukun Islamnya. Wa yuqimu arkanal iman, dan dia pun juga sudah menegakkan rukun-rukun iman. 6. Dua kalimat syahadat sudah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji. Kemudian dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir. Dia sudah lakukan itu, maka dia musliman mu'mina. La budda min ijtima'iha, maka mengharuskan untuk tergabungnya, terkumpulnya kedua rukun tersebut. Selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai membahas hadis di atas. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang, atau bid'un wa sittun, atau 60 sekian cabang. Riwayatan, adanya dua riwayat, sehingga disebutlah dengan au atau. Dalam satu riwayat disebutkan 70 sekian, dalam riwayat yang lain disebutkan juga riwayat yang sahih 60 sekian. Nah, ini perlu diketahui. Mulailah beliau jelaskan kata demi kata. Qauluhu, adapun sabdanya Nabi yang menyebutkan bid'un, pada cetakan tebal, bid'un. Al-bid'u, kata beliau, arti atau definisi al-bid'u huwa ma baina salasati ila tis'ati, adalah angka antara 3 sampai 9. Maka dalam bahasa Arab disebut bid'un. Nah, tadi terjemah bebasnya sekian. Nah, karena sekarang kita sudah tahu takarannya. Sekian tadi berapa? 3 sampai 9. Nah, 6. Sama seperti kata rahtu. Ra, ha, ta. Itu jumlah orang sekitar itu, sekitar 3 sampai 9. Dalam satu hadis disebutkan bahwa akan ada seorang nabi yang pengikutnya hanya sebatas roh tuh, sebatas 3-9 orang. Demikian pula kata bid'un, ma baina thalatha ila tis'ah. Fa idza qila bid'un asyar, maka jika dikatakan dalam satu kalimat bid'atu asyar, asyar itu berapa? 10. 10 sekian. Huwa ma baina thalatha asyar ila tis'ati asyar. Berarti itu antara 13 sampai 19. Asyarnya saja sudah 10. Sekarang bid'unnya tadi 3 sampai 9. Asyarnya tadi sudah belasan. Berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah itu. Nah, itu jika dimasukkan pada kata asyara. Wa idza qila bid'un faqat, namun jika disebutkan kata bid'un saja, fahuwa ma bainat thalathah ilat tis'ati, yaitu antara 3 sampai 9. Nah, berarti hadis 70 sekian ya, berarti mungkin 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Atau kalau riwayat 60 sekian, 63, 64, sampai 69. Demikian cabang keimanan. Berarti cukup banyak. Nah, cabang keimanan. Kaitannya dengan cabang saja itu jumlahnya 70 sekian atau dalam riwayat 60 sekian. Yang kita tentunya berusaha untuk mengamalkan semuanya. Dari cabang yang paling atas sampai cabang yang paling bawah. Nah, sekarang kita perlu tahu yang paling atasnya itu apa? Qauluhu. Nah, sebelum kita bahas itu tingkatannya, Syekh Al-Fauzan masih menjelaskan lebih lanjut kata syu'bah. Syu'bah hiya qit'atu minasyai'. Syu'bah itu asal katanya adalah qit'ah, potongan, minasyai', dari sesuatu. Yang kemudian dengan bahasa kita cabang. Secuil-secuil ya, cabang itu kan secuil-secuil, ketika dikumpulkan maka barulah utuh. Nah, sehingga asy-syu'bah artinya al-qit'atu minasyai'i, potongan sesuatu. Ai annal arkan bid'un wa sab'una qit'an, qit'atan au juz'an. Artinya bahwa al-arkan, rukun-rukun itu bid'un wa sab'un, 70 sekian qit'atan, potongan, au juz'an atau juzuk. Juzuk itu bagian. Seperti pada mushaf terdiri 30 juz. Juz itu asal katanya juzuk, jim, zai, hamzah, juzuk. Antum sudah sampai juz berapa? Juz 13. Nah, sudah masuk bagian ke-13 dari mushaf Al-Quran. Nah, juz pertama berarti bagian pertama. Ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai ayat keberapa, kemudian masih lanjut. Al-Baqarah sudah masuk juz yang kedua, terus begitu. Juz yang terakhir ke-30 diistilahkan dengan juz ammah. Al-Muhim bahwa Al-Quran tadi memiliki juzuk, memiliki bagian-bagian. Nah, jadi 70 sekian qit'ah, potongan, au juz'an atau bagian. Itulah makna syu'bah. Sudah kita mengerti apa itu bid'un, apa itu syu'bah. Berikutnya kita mulai mengetahui cabang keimanan yang paling tinggi. A'laha. A'la artinya paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. A'laha, ha kembali kepada cabang tadi. Paling tingginya cabang tersebut, sebagaimana Syekh Al-Fauzan menjelaskan lebih lanjut, a'la hadhihi syu'ab. Yang paling tingginya dari cabang-cabang itu, qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu adalah cabang iman yang paling teratas, level atas dari 70 sekian. Fahiya ra'sul Islam, maka ucapan itu merupakan kepalanya Islam. Ra's itu kepala, pimpinan atau ketua. 6. Maka pimpinannya Islam adalah la ilaha illallah. Wa ra'sul iman, dan sekaligus pimpinan keimanan. Wahiya ar-ruknul awwal, yaitu rukun yang pertama. Wahiya madkhal ad-din, yang itu merupakan madkhal, pintu masuknya ad-din, agama ini. Ketika seseorang belum masuk Islam, seseorang belum mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia belum masuk Islam. Karena itu apa? Madkhal, pintu masuknya ad-din. Itulah cabang keimanan yang paling tinggi. Wa qauluh, sedangkan sabdanya Nabi dalam kelanjutan hadis itu, adnaha. Adna, paling rendah. Dari kata dana, yadnu, 6. Sehingga kemudian ada kata dunia. Kita hidup di alam dunia, alam yang rendah. Rendah ketika dibandingkan akhirat. Tidak ada apa-apanya. Maka siapa yang menggapai, mengejar dunia, maka tidak dipentingkan, tidak bertujuan untuk akhiratnya, maka hampa. Maka tujuan dunianya itu adalah kosong, tidak ada artinya dengan kenikmatan di akhirat. Sampai-sampai ketika dikumpulkan kenikmatan dunia dibandingkan akhirat seperti ibarat satu tetes air di lautan. 6. Oleh karenanya, pandai-pandailah dan baik-baiklah kita hidup di dunia dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya seperti yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti gharib, orang yang asing. 6. Dan jadilah engkau hidup di dunia ini seperti abiri sabil, seperti orang yang sebatas melintas lewat, bukan tempat yang langgeng selama-lamanya kita di sini, melainkan ada batas tertentu dan kita akan tinggalkan. Setelah itu kita akan masuk di alam berikutnya, alam yang terakhir, sehingga disebutlah alam akhirah, alam yang terakhir yang tidak ada masa atau batasnya. Adna, paling rendah, paling bawah dalam konteks pembahasan di sini. Sedangkan ha adalah kembali kepada syu'bah. Adnaha. Kata Syekh Al-Fauzan, akhiruha wa aqalluha. Yang paling terakhirnya dan paling sedikitnya, atau paling kecilnya lah, tingkatan iman yang paling kecil, paling terakhir, level terbawah, Nah, itu maknanya adna. Apa kata beliau dalam hadis imatatul adza anit tariq? Itu cabang keimanan yang paling kecil. Nah, sudah tidak ada lagi yang paling kecil. Nah, imatatul adza anit tariq. Apa imatah? Izalah. Izalah itu menyingkirkan. Al-adha. Al-adha itu gangguan. Anit tariq. Pada jalan. Al-masluk. Yang dilintasi atau dijalani atau dilalui. Imatatul adha anit tariq. Maknanya izalatul adza anit tariqil masluk, menyingkirkan gangguan pada jalan yang dilalui, yang dilintasi. Wal adza, nanti contoh-contohnya itu apa sudah dijelaskan semua oleh Syekh Al-Fauzan. Sekarang beliau ingin menjelaskan lebih lanjut kata demi kata. Kalau tadi sudah kita tahu makna imatah, maka berikutnya al-adha. Apa adha? Kullu ma yu'zin nas. Setiap atau apa saja ma yu'zin nas yang mengganggu orang, mengganggu manusia. Itu namanya adha. Beliau sebutkan dari definisi yang dari contoh-contoh yang tampak. Min syaukin, berupa syauk, duri. Kalau kita lihat duri di jalan yang dilalui, maka kita singkirkan perbuatan kita seperti itu adalah cabang keimanan yang paling terakhir. Au hajarin, menyingkirkan batu. Jangan kemudian cuek, tidak peduli, biarkan aja orang mau nanti terkilir atau terjatuh, bukan urusan saya. Itu namanya apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Maka Islam mengajarkan untuk peduli kepada yang lainnya. Kalau lihat sesuatu gangguan, singkirkan. Karena itu akan memudaratkan yang lain atau juga mungkin kepada dia sendiri. Maka kalau kita lakukan itu, menyingkirkan tadi, pahala. Nah, maka sungguh betapa mulianya Islam, perbuatan sekecil apapun diberikan ganjaran, diberikan balasannya. Urusan duri, urusan batu, kerikil, au qadurat, qadurat kotoran, binatang, kotoran manusia. Nah, ini yang sering kita lakukan, bukan kotoran saja, tikus mati dibuang tengah jalan. Sengaja supaya diinjek kendaraan yang lewat. Iya Pak ya. Itu memudaratkan. Baunya kesana kemari, kotorannya, isinya perutnya dan sebagainya, mengganggu orang yang lewat dan sebagainya. Au mukhallafat atau bentuk-bentuk penyimpangan yang lainnya. Itu adza. Kullu ma yu'dhin nas min syaukin au hajarin au qadurat au mukhallafat kullu ma yu'dhin nas fi tariqihim. Setiap apa yang mengganggu orang, mengganggu manusia di jalan mereka. Bukan hanya yang disebutkan saja tadi, apa saja. Kalau sifatnya mengganggu, singkirkan. Nah, kalau kita niatkan berbuat seperti itu, maka ajar, pahala secara tidak terasa. Nah, maka pahala itu sesungguhnya mudah untuk didapat. Nah. Wa wad'ul adza fit tariq muharram. Ini dikasih tanda. Wa wad'ul adza, dan meletakkan gangguan fit tariq, di jalan itu, muharram, adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh. Wad'ul adza fit tariq muharram. Kenapa demikian? Maka disebutkan setelah titik koma. Sudah sering diingat-ingatkan kalau ada titik koma, setelah itu berarti menyebutkan tentang sebabnya. Li'anna at-tariq lil marrah. Karena jalan itu untuk al-marrah, untuk pejalan kaki, untuk yang lewat. Fal adza yu'attil al-marrah. Maka gangguan itu yu'attil, mengganggu atau merisihkan orang al-marrah yang lewat. Seharusnya lancar, akhirnya terganggu. Itu tidak boleh. Au yu'riduhum lil khatar, atau menjadi sebab mereka al-khatar, bahaya. Akan membahayakan mereka. Nah, sehingga kalau ada lubang di jalan, kasih tanda. Ya, misalkan jalan aspal halus, kemudian tiba-tiba ada lubang. Itu orang berkendara, apalagi naik mobil, malam, juga motor, akan kejeblos. Sehingga sama orang dikasih apa, batang pohon atau kasih tanda putih, ya, supaya hati-hati. Nah, sikap seperti itu adalah bagian dari iman. Maka itu membahayakan. Sesuatu yang membahayakan tadi maka tidak diperbolehkan. Mithlu seperti an yuqif sayyaratahu fit tariq. Seperti dia memarkir mobilnya di jalan. Tidak diperbolehkan, apalagi sampai sudah ada tanda dilarang parkir. Maka tidak dibolehkan untuk memarkir di situ. Kenapa? Karena lalu lintasnya mungkin ramai. Sudah dipertimbangkan sama waliul amr. Sehingga tidak diperbolehkan parkir di situ. Nah, kalau sampai dia lakukan, akan memancing yang lain berbuat seperti itu. Tambah banyak yang parkir di situ. Sehingga peraturan pun tidak diindahkan lagi. Yuqif sayyaratahu fit tariq. Hadza minal adza. Ini juga merupakan gangguan. Contoh berikutnya, irsalul ma' minal bait fit tariq. Yaitu mengalirkan air dari rumah ke jalan. Air dari rumah kita sampai tumpah ke jalan. Ganggu orang lalu lalang dan sebagainya, atau yang semisal itu. Nah, seperti ini sudah dipandang oleh Islam sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hadza minal adza, ini juga mengganggu. Nah. Wa wad'ul qumamat, dan meletakkan al-qumamat. Qumamah itu sampah. Fit tariq, di jalan, buang sampah seenaknya. Tak mau tahu. Apalagi kemudian tidak tahu, tidak mau repot, dibuang ke sungai. Sungainya sampai terhambat selokan. Ganggu. Tapi dia mementingkan dirinya sendiri. Dilempar begitu saja. Yang penting malam-malam buang sampah di kali. Terus yang penting tidak ada yang lihat. Sudah selesai. Maka di hadapan Allah itu termasuk mengganggu. Baik gangguan itu cepat ataupun lambat. Baik yang diganggu itu satu dua orang ataupun banyak. Sawa'un kana at-tariq fil balad au fil bar. Baik dia buang sampah itu di jalan fil balad, di kota yang ramai, ataupun al-bar, di padang pasir. Ya, misalkan sana kebiasaannya rehla itu ke padang pasir. Ya, beber tikar, ini gahwas dan sebagainya. Makan-makan, minum-minum, sampahnya dibiarkan, setelah selesai tidak dipedulikan. Mestinya dipungut, nanti dibuang ke tempat yang semestinya. Waktu Isya sudah masuk, Itulah yang bisa kita bahas insyaallah taala kelanjutannya pada waktu nanti biidznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum beri tanda sampai di mana kita terhenti tadi.